macam-macam bau ya hai, bacampur bau minyak. Tumatan dihiga ku pandang, siliang katin Banjar tumatan di Banjar. Bada duhara basalaman, wandi yang katintin, upara kiamai, bungasnya bahilan. Sidi